but you walk around here like you wanna be someone else. Oh, I know that you don't know it, but you're fine, so fine. Fine, so fine. Oh, oh boy, I'm gonna show you when you're mine, all mine. Mine, all mine. Treasure, that is what you are. Honey, you're my golden star. I know you can make my wish come true if you let. Jadi abis interview and everything, kayak ada vakum 3 bulan dimana kita nungguin newsnya. Dan itu rasanya waktu keterima tuh senengnya minta ampun, waktu itu lagi nyanyi. Pokoknya nyanyi di acara TV gitu, terus kayak udah sure banget bahwa I'm not gonna get in gitu. Terus begitu baca, baru baca I am happy to announce saya tuh udah kayak teriak gitu satu ruangan. Belum baca sampai ujung bahwa I got accepted, baru sampai I am happy. Itu kayak udah langsung wah gitu. Banyak reason sih, jadi satu particular reason adalah sebenarnya karena umur aku. Jadi pada saat aku 3 SMA itu umur aku baru 17 tahun. Teman-teman aku yang lain tuh udah 18-19. Emang aku waktu masuk SD itu kecepetan. Nah, akhirnya mama papa aku yang masih worried gitu ngirim aku jauh-jauh banget ke luar negeri. Mereka akhirnya bilang, udah kamu di sini aja dulu, toh kamu bisa produktif selama setahun gitu. Kamu ada karir nyanyi kamu ada karir film kamu. Terus juga buat aku bisa tumbuh gitu loh secara mental dan emotionally, supaya bisa mempersiapkan diri juga buat akhirnya kalau akhirnya pergi keluar gitu. Jadi lebih itu sih reasoningnya. Terus juga karena di sini aku memang kayak aku bilang tadi ada karir lah, ada komitmen aku ke label aku gitu. Terus dan aku ngerasa masih banyak banget yang harus aku explore dulu gitu di dunia musik ini sebelum aku pergi gitu. Supaya rasanya kayak aku nanti udah nyobain dua dunia gitu, dunia misalnya dunia entertainment, terus nanti aku juga balik lagi ke dunia akademis. Jadi aku ngerasa wawasan aku akan lebih luas gitu. Iya sih, dengan menyetujui gap year itu sih sebenarnya menurut aku itu lumayan menenangkan mama gitu. Aku maksudnya dalam proses tahun ini juga aku juga building my parents trust itu. Jadi aku menjalankan karir aku kerja gitu, aku dapat pengalaman dari kerjanya, akhirnya mudah-mudahan sih juga tumbuh lebih dewasa, lebih bisa mudah-mudahan aku sih bisa memperlihatkan gitu ke mama bahwa aku udah bisa mulai membuat decisions aku sendiri, terus udah bisa kemana-mana sama mama juga, udah bisa lebih mandiri, bisa solve my own problems gitu-gitu sih. Jadi kayaknya sih itu yang akhirnya meyakinkan mama supaya akhirnya aku bisa pergi keluar gitu.